Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bil huda wa man ihtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ayuhal ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan hati dan langkah kita, dan kita melanjutkan kajian rutinitas kita yang mana kajian ini telah tertunda sekian lamanya ya, karena kehendak Allah Subhanahu wa taala juga. Dan kita senantiasa bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, baik keadaan yang kita rasa baik atau keadaan yang kita rasa kurang baik. Semua dari Allah Subhanahu wa taala dan semua mesti disikapi dengan baik. Ayo ikhwah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih terus membahas kitab Mukhtasar Minal Qasidin, dan kita sampai pada bab kemungkaran-kemungkaran, dan insyaAllah ta'ala kita sudah di akhir daripada kemungkaran-kemungkaran yang sudah menjadi biasa di masyarakat kita, yaitu sekarang pada faslun fi hukmi simak, fasal pada hukum mendengarkan. Maksud dari sini adalah as-sima'il aghani, yaitu mendengarkan nyanyian. Fala syakka di hadhil ayyam, tidak diragukan lagi pada hari-hari ini atau dewasa ini, bahwasanya musik adalah bagian yang menyelimuti kehidupan seorang. Bagian sebagian mereka menganggap tidak bisa hidup tanpa musik. Musik adalah prioritasnya dalam kehidupan. Dan ini tidak terluput darinya kehidupan seorang muslim. Maka dalam kitab ini insyaAllah ta'ala kita akan bisa dengarkan apa yang dikatakan al-imam Abdurrahman Ibn Zawzi rahimahullah ta'ala, atau Alim Qudama yang meringkasnya. Kita akan mendengarkan paparan beliau bagaimana sih musik dan hukumnya, yang pada hari ini tidak terluput dari duat dari para penyeru-penyeru dakwah, menganggap bahwasanya musik, sebagian musik atau mungkin musik secara umum atau sebagiannya dibolehkan. Wa yad'una nasa fil musiqi, dan mereka menyeru manusia di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan musik. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang selalu mendengar petuah para ulama sepanjang zaman, sehingga kita tahu bagaimana ulama itu berpendapat dan bagaimana rangkaian sejarah dan kisah dari orang-orang yang membolehkan musik, sehingga kita beragama tidak dengan hawa nafsu tapi beragama dengan tuntunan wahyu. Jadi kita akan bacakan apa yang dikatakan oleh Imam Rahman bin Jauzi rahimahullahu taala. I'lam anna sama' alladhi na'ni bihi al-ghina min akbari ma tutraku bil iblis ila fasadil qulub. Ketahuilah bahwa hanya mendengarkan, yang kami maksud adalah mendengarkan al-ghina, yaitu nyanyian, adalah merupakan sebesar-besar wasilah iblis untuk merusak hati hamba. Nah, jelas ya? Jadi wasilah terbesar yang paling dicintai iblis dan mudah untuk melemahkan hati hamba seorang muslim terutama, atau manusia secara umum, adalah bil ghina, yaitu dengan nyanyian. wa gharra bihi khalqan la yasuna minal ulama'i wa zuhad. Dan dengan senjata inilah, musik inilah, syaitan, iblis dan bala tentaranya, ya, menselancarkan makar-makarnya yang tidak bisa dijaga bagi musuh-musuh iblis, baik itu dari kalangan ulama ataupun orang-orang zuhud. Bayangkan ketinggian ketakwaan seorang itu adalah mereka para ulama dan ahlu zuhud. Dan ahlu zuhud tidak mungkin kecuali para ulama. Jadi ketinggian para ulama yang zuhud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka pun tidak aman daripada musik ini. Karena kita melihat tokoh-tokoh yang diagungkan, tokoh-tokoh yang punya nama, tapi dia juga mencintai musik. Bahkan musik jadikan sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia diulamakan. Atau orang-orang yang tidak glamor dengan dunia, kehidupannya sederhana, nampak sekali kezuhudannya, tapi dia tidak zuhud dengan musik. Mencintai musik-musik rohani, mencintai musik-musik melankolis dan seterusnya. Nah, maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini katakan al-Imam Buzaudi rahimahullah taala, sebenarnya ini beliau paparkan lebih dalam di kitab beliau di Talbisul Iblis. Ya. Talbisul Iblis punya Ibnu Zauzi, ini sangat panjang sekali belum membahas ini. Fadlan anil awam, apalagi dari orang-orang awam. Karena para ulama dan ahlu zuhudnya saja tidak aman daripada musik, maka bagaimana kita yang awam? Hatta ija'u hudurul qalbi ma'allahi inda sima'il aghani al-matrubah. Sehingga mereka menyangka hadirnya hati bersama Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mendengarkan nyanyian-nyanyian ini. Sebagian orang menjadikan wasilah ibadahnya kepada Allah bil aghani, dengan nyanyian. Ketika dia merenungi lafaz-lafaz dan syair-syair serta lirik lagu yang ada tadi, semakin tenteram hatinya dan merasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadan billah. Wa dhannu anna ma aujabahu as-sima'a min tarbil qalbi wa inzi'aiha wisdun yata'allaqu bil akhirah. Dan mereka menyangka bahwasanya apa yang mereka dapatkan dari mendengarkan nyanyian, merasa bahagia hatinya dengan goyangan-goyangan badannya, adalah bagian kerinduan yang dalam dengan akhirat. Subhanallah. Sebagian orang demikian menganggap, bukan hanya membolehkan dari nyanyian, ada sebagian orang menganggap ya ibadah dengan nyanyian, dan hatinya merasa tenang tenteram, merasa rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila dia ibadah dengan nyanyian, merasa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah talbisul iblis, tipu daya iblis kepada anak Adam. Karena di awal oleh Syekh disebutkan, wa huwa min ma tutraku bi al iblis ila fasadil qulub. Musik adalah merupakan sarana yang paling dicintai iblis untuk merusak hati-hati hamba. Wa idza arata an ta'rifa al-haqqa, dan apabila engkau ingin mengetahui kebenaran, kata beliau, fanzur ila al-Qur'anil awal, maka lihatlah kepada Quran terlebih dahulu. Hal fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an min dhalika aw ashabuhu? Kemudian apa engkau melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itu dan para sahabatnya atau tidak? Sumangdur ila aqwali tabi'in wa tabi'ihim, kemudian lihatlah kepada ucapan para tabi'in dan pengikut tabi'in, wa fuqaha'ul ummah, dan lihatlah kepada pendapat para ahlu fikih dari umat ini, kamalikin wa abi hanifah wa syafi'i wa ahmad rahimahullahu ajmain, seperti melihat perkataan Imam Malik, perkataan Abu Hanifah, perkataan Syafi'i, perkataan Ahmad bin Hanbalin. Semoga Allah merahmati mereka semua. Fakullul qawma dhamul ghina. Semua kaum, maksudnya ulama kaum, yaitu dari empat madhab itu, mencela nyanyian. Hatta qala Malik, sampai berkata Imam Malik rahimahullah ta'ala, idha ishtara jariyatan, fawajaduha mugniyatan, kana lahu radduha. was'al anil ghina, was'alil ghina, qala innama yaf'aluhu al-fusaq. Sampai Imam Malik mengatakan, apabila seorang membeli seorang budak wanita, dan dia mendapatkan budak wanita ini seorang biduan, seorang penyanyi, kana lahu raddua, maka dia menolaknya. Kalau seandainya seorang mau beli seorang budak wanita, ya budak laki-laki, kalau zaman dulu penyanyi itu perempuan, pada budak-budak gitu ya. Kemudian dia tahu seorang mughniya, seorang penyanyi dia, maka mesti ditolak. Ini Malik, ya Malik, dia membeli seorang budak dan dia penyanyi, maka enggak mau dia. Kemudian ditanya, Malik ditanya, anil ghina, tentang nyanyian. Qala, maka berkatanya Malik, innama yaf'aluhul fusaq. Sesungguhnya nyanyian itu dilakukan oleh mereka orang-orang yang fasik. Sifat kefasikan, sifat perlakuan dosa adalah mereka penyanyi yang mencintai, atau orang-orang yang mencintai nyanyian. Ini disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Jauzi rahimahullahu taala. Nah, dalam paragraf ini ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau ingin mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengambil hukum, istinbatul hukum. Bagaimana cara beragama, mengajarkan manhajiyah dalam beragama. Tidak seperti apa yang kita pikirkan dari agama, yang penting kita baca, ada pendapat ulamanya, ada khilaf, kemudian kita boleh pilih. Tidak demikian beragama. Tapi diajarkan manhajiyah dalam beragama. Maka orang-orang yang tahu, tidak paham tentang manhaj, maka kita akan pastikan akan mendapatkan banyak kekeliruan. Kalau seorang tidak paham manhaj dalam beragama ini, sebagaimana manhajnya salaf, maka kita akan terus-menerus mendapatkan kekeliruannya. Karena dia beragama, berjalan di atas dirinya, berjalan menuju Allah dengan patokannya, bukan dengan patokan orang-orang yang telah berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat kalimatnya, beliau mengatakan, apabila engkau menginginkan kebenaran, maka lihat kepada Quran. Lihat kepada Quran secara terdahulu. Kemudian lihatlah apa yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya. Apakah mereka adalah orang yang menyanyi, penyanyi atau menantangkan nyanyian? Atau justru tafsiran mereka kebalikan dari apa yang kita sangka. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas dan lain-lain mengatakan bahwasanya waminan nasi may yashtara lahwal hadis. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadis. Qala lahwal hadis al-ghina. Mereka mengatakan al-ghina, nyanyian. Ya. Kemudian lihat kepada perkataan para tabi'in, generasi setelah sahabat. Apakah mereka adalah orang-orang yang membolehkan nyanyian? Apakah mereka adalah orang-orang yang berdakwah dengan nyanyian? Atau generasi setelahnya? Para tabi'ut tabi'in, dan itu ribuan jutaan orang. Kemudian lihatlah kepada fuqaha'ul ummah, ahli fikih. Seperti Malik, seperti Syafi'i, seperti Abu Hanifa, seperti Ahmad bin Hanbal, apakah mereka sepakat bahwasanya musik adalah halal atau haram? Maka semua itu mesti dilihat, karena mereka adalah orang yang telah berjalan mendahului kita di jalan Allah, dan mereka adalah pewaris para nabi. Fa idza arafna aqwalahum wa mauqifahum 'anil ghina'i wal musiqi, kalau seandainya kita tahu ucapan mereka dan sikap mereka tentang nyanyian dan musik, maka kita pasti akan tahu kebenarannya. Sekarang itu kita dapatkan dalam masalah fikih, hampir-hampir umat mengambil daripada empat madhab itu. Tapi dalam banyak hal seperti sikap manhajiyah, seperti sikap akidah, mereka meninggalkan pendapat ulama yang empat ini. Maka menunjukkan bahwasanya mereka tidak memahami beragama dengan baik. Haula'i ladina mislu qawla qala Allah Subhanahu wa ta'ala an-nasara wa an-nasara wal yahud ahlul kitab. Mereka adalah orang-orang yang seperti dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran, yaitu seperti ucapan Yahudi dan Nasrani di kalangan ahlul kitab. Ya'khudhu nabi ba'din wa yatruku nabi ba'din. Mereka mengambil agama sebagian dan meninggalkan sebagian yang lainnya. Mengambil agama bila sesuai dengan hawa nafsu mereka, dan meninggalkan kebenaran bila tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Nah, ini dikatakan oleh beliau. Bahkan beliau menyinggung perkataan Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, idha shtaro jariyatan fa wajaduha mughniyatan. Ya, bila beliau membeli seorang budak wanita dan dia dapatkan budak ini seorang biduan, kana lahu radduha, maka dia tolak, enggak mau beli. Kemudian ditanya tentang zina, nyanyian, innama yaf'aluhu al-fusaq, sesungguhnya nyanyian itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang fasik. Imam Malik menggelari para penyanyi adalah fasik. Nah, fasik memang cuma seorang yang beriman, seorang muslim, tapi pendosa. Bagaimana mungkin seorang membolehkan musik padahal ulama mengatakan adalah kefasikan? Subhanallah, ya. Kita lihat, baca lagi apa yang dikatakan Al-Imam Ibnu Rahman Al-Jauzi rahimahullah taala dalam kitabnya ini. Was'ala al-imamu Ahmad an rajulin mata wa khalafa waladan wa jariyatan mughniyatan. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang seorang yang telah meninggal dan meninggalkan seorang anak dan budak wanita biduan. Wanita biduan. Gimana bahasanya? Jadi Imam Ahmad ditanya tentang seorang yang meninggal. Jadi seorang bapak meninggal, meninggalkan seorang anak laki-laki dan budak wanita penyanyi. Fahtaja as-sabiyu ila bai'iha. Nah, si anak laki-laki ini membutuhkan harta dengan cara ingin menjual wanita ini. Kan dia budaknya. Jadi bapaknya punya budak. Berarti kalau bapaknya meninggal, budak milik siapa? Milik anaknya, karena ahli warisnya cuma anaknya. Jadi seorang bapak meninggalkan harta kepada anaknya berupa apa? Budak wanita. Dan budak ini butuh harta. Ini wanita enggak bisa dapat harta, enggak ada uang gitu kan. Dia butuh harta, dia ingin jual. Dia ingin jual budaknya tersebut. Faqala, maka berkata Imam Ahmad, tuba'u ala annaha sajidatan la mughniyatan. Jualah budak biduan ini kepada orang lain karena dia seorang budak yang bodoh, bukan karena dia seorang biduan. Jadi dijualnya bukan karena dia biduannya, tapi dia seorang budak yang bodoh. Lihat, dari sini kita bisa melihat bagaimana pendapat Imam Ahmad bin Hanbal terhadap biduan. Ya. Imam Ahmad masih mencintai dia jadi seorang orang yang bodoh ketimbang seorang biduan. Atau Imam Ahmad ingin merendahkan mereka karena derajat, karena profesi biduan tadi. Sebagaimana Imam Malik mengatakan kefasikan. Ya. Kemudian di sini disebutkan faqila lahu, dan ditanyakan lagi kepadanya, innaha tusawi salasina alfan idha kana mughniyatan. Kata Imam Ahmad, wanita biduan ini kalau dijual bisa sampai 3.000 dinar. Wa idza bay'ta sajidatan rubbama sawaita 20 dinaran. Tapi kalau kamu jual karena budak yang bodoh, maka ini bisa sampai 20 dinar. Jadi kalau biduan apa? 30.000 dinar. Tapi kalau budak yang bodoh jadi berapa? 20.000 dinar. Nah, dijual jadi budak yang bodoh biar harganya lebih murah. Faqala la tubau illa ala ana sajidah. Jangan kamu jual biduan ini kecuali dia adalah budak yang bodoh. Waqad atbaqul fuqaha ala jazri anil ghina, dan sungguh telah sepakat ahli fikih bahwasanya dia adalah jazru anil ghina. Jazru itu adalah man'u asyadid, larang melarang keras dari nyanyian. Jadi para ahli fikih secara umum itu melarang keras bentuk-bentuk nyanyian dan mendengarkannya. Ada ahlul fikih, walasiyama ahlul hadis, apalagi ahlul hadis. Wa in kana min ba'dil fuqaha wa in kana min ba'dil ulama yaquluna bi ijazatihi, mereka membolehkan hal ini. Walakin nadru ila mauqifihim wa halihim ma'a hali fuqaha. Tapi kita bisa melihat sikap dan ucapan mereka dibanding dengan ahlu fikih. Subhanallah. Ya. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala misalnya yang selalu digenderangkan oleh mereka, terdepan ucapan mereka untuk membantah Ahlus Sunnah bolehnya apa namanya musik. Mereka selalu kan berdalih membolehkan musik dengan perkataan Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Kita lihat Ibnu Hazm dengan fuqaha yang lain. Pertama, Al-Imam Ibnu Hazm, kita tidak sedang meredakan Al-Imam Ibnu Hazm. Beliau seorang ulama yang terkenal membela Islam, membela sunnah, tapi tidak luput dari kekurangan karena manusia. Al-Imam Ibnu Hazm tidak bisa disetarakan dengan imam yang empat karena generasi yang berbeda, tabaqoh yang berbeda. Keempat generasi ini rata-rata di zaman tabi'in, sedangkan Al-Imam Ibnu Hazm di bawahnya, dia generasi kelima kalau tidak salah. Sedang tabi'in generasi keberapa? Tabaqoh keberapa? Ketiga. Atau tabaqoh keempat. Baru Al-Imam Ibnu Hazm hidup di Andalus pada tabaqoh yang kelima. Kalau tidak salah pada tabaqoh yang kelima. Tentu derajat ini berbeda. Ya. Juga Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala dari sisi hadis juga banyak mendhaifkan hadis-hadis yang telah sahih, bukan hanya tentang musir. Bahkan apa yang ada dalam Bukhari rahimahullahu ta'ala, wa nahnu na'lam Bukhari huwa aqwa hadithan. Dan kita tahu bahwasanya Bukhari adalah yang paling terkuat dalam masalah ilmu hadis. Bukhari bertemu dengan berbagai macam ulama besar, termasuk ulama yang empat seperti Ahmad bin Hanbal. Dia berjumpa dengan Ahmad bin Hanbal, subhanallah, yang semua adalah ahlul hadis. Maka bila kita mau bandingkan saja derajat seorang dengan yang lain, maka tentu kita akan mengikuti orang-orang yang lebih kuat darinya. Berorang lebih kuat darinya. Dan ini juga pelajaran yang berharga bagi kita. Kita mungkin punya guru, kita mungkin punya ulama, ya, yang berbeda pendapat dengan pendapat orang lain. Tapi kita bisa melihat dan kita pilih. Kalau kita mampu untuk menguatkan satu diri pada batin itu, silakan. Bila tidak, maka ittiba'ul akabir. Itu kaidah. Maka ikutilah fatwa-fatwa ulama besar. Apabila ulama-ulama besar bersepakat dalam suatu hal, kemudian ada ulama menyendiri yang tidak menyepakatinya, jangan ikuti yang menyendiri. Li'annahu fitan, karena ini fitnah untuk apa membenturkan pendapat seseorang. Ikutilah jumhur ulama kibar. Adalah kaidah. Ya. Sayangnya mereka tidak konsekuen dengan ucapan Al-Imam Ibnu Hazm. Dalam masalah musik dia mengikuti Al-Imam Ibnu Hazm yang tergelincir ini dalam masalah ini. Tapi dalam masalah-masalah yang lain dia mengingkari perkataan Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya kita beragama tidak dengan pendapat para ulama, tapi dengan hawa nafsu. Kemudian berikutnya beliau mengatakan, wa minal mutaakhirina Abu Thayyib At-Tabari min kibari ashabu Syafi'i sanafa kitaban wa balagha fin nahyi anhu wa inma ta'allaqa bil ibahatihi qaumun maftunun qalu qad ajazahu qaumun minas salaf. Dan dari ulama mutaakhirin seperti al-Imam Abu Thayyib At-Tabari, seorang ulama besar dari madhab Syafi'i, beliau pernah membuat sebuah kitab, ya, wa balagha fi nahyi anhu, dan dalam kitab itu melarang tentang nyanyian dan musik. Kemudian di sini disebutkan hanya saja ada sebagian orang yang membolehkan. Ya, di sini disebutkan kalimatnya wa innama ta'allaqu bi ibahati qaumun mabtunun. Hanya saja ada sebagian kaum yang membolehkan nyanyian, merekalah orang-orang yang terfitnah. Mabtunun artinya apa? Terfitnah, teruji. Sedang apa? Sedang diuji dia dengan pendapatnya. Qalu, mereka mengatakan qad ajazahu qaumun minas salaf. Sungguh telah membolehkan sebagian kaum dari salaf. Ada kok pendahulu kita yang membolehkan musik. Selalu begitu dalilnya. Selalu begitu dalilnya apa? Yang penting ada ulama yang membolehkannya. Ya. Ada masalah. Kemudian di sini disebutkan waqad sami'a Ahmad ibnu Hanbalin qaulu qawal faqala la ba'sa bihi. La ba'sa bihadha. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala pernah mendengarkan ucapan orang-orang yang berkata, maksudnya penyair dengan lirik-lirik gitu ya. Muhammad mengatakan syair yang seperti ini tidak mengapa. Dalil ucapan Imam Ahmad mengatakan syair yang seperti ini tidak mengapa, ini juga dijadikan dalil oleh sebagian kaum untuk membolehkan nyanyian. Makanya Imam Nurrahman bin Jauzi mengatakan, "Fayam bagi ayat amal alladhi afta bijawajihi ma huwa." Maka hendaklah orang-orang yang memfatwakan bolehnya nyanyian mesti merujuk, memperhatikan, menelaah apa yang dikatakan ulama itu tentang kebolehannya. Maksudnya ini, ketika Imam Ahmad mengatakan boleh yang seperti ini, bukan berarti nyanyian boleh. Mesti lihat kejadiannya, sifat daripada apa yang dibolehkan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini disebutkan. Walaysa illa asy'arun zuhdiyah. Yang dibolehkan Imam Ahmad adalah hanya syair-syair kezuhudan. Wa ma yushabbihuha, dan apa-apa yang menyerupainya. Min ghairi dharbin biqadibin, tanpa harus memukul gendang. Au alatun tutrab, atau alat-alat yang bisa dipukul yang bunyi-bunyi. Wala dhamu ila dalika tasfiku wala raqs, dan tidak juga dengan tepuk tangan, tidak juga dengan gerakan goyangan badan. Hanya membacakan syair-syair. Orang-orang dulu kalau baca syair kan syaja'ah, keberanian, iya kan, kezuhudan. Sudah tidak ada kalimat yang sendu, bukan melankolis, yang sendu, yang romantis, yang merenyuhkan jiwa, enggak, bukan begitu. Maka orang-orang yang memfatwakan boleh dengan perkataan ulama mesti memperhatikan apa yang dibolehkan itu, sehingga tidak keliru dalam berfatwa. Makanya Ibu Rahman Bujaya mengatakan haula'i kaum mabtunun, mereka lah orang-orang yang telah terfitnah. Wa ala hadha yuhmalu hadithu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha fil jariyataini al-mughniyataini lama ghanata bima taqawalathu al-ansar yawm al-bu'ath fa inna dhalika la yutrab. Dan hal ini adalah persis sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang ketika dia membawa dua orang budak wanita, anak budak wanita penyanyi. Jadi budak ini anak-anak kecil, budak anak-anak kecil, dia menyanyikan atau melantunkan syair. Ya. Jadi apa-apa yang terjadi pada kaum Ansar pada hari Bu'ath, maka di sana tidak ada pemukulan alat-alat musik. Jadi ini apa yang dikatakan Imam Ahmad ini sama selaras dengan apa yang di ya apa namanya? Yang ada pada hadis Aisyah. Di mana di hadis Aisyah disebutkan dua orang anak wanita melantunkan syair-syair keperkasaan kaum Ansar, ya kan? Tanpa adanya gerakan badan, tanpanya adanya goyangan badan dan seterusnya. Syair saja. Ini yang dimaksud boleh. Dan inilah yang dibolehkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, bukan untuk membolehkan nyanyian. Wa ma'lumun annahu lam yakun li awailil ma ahdatsuhu al awakhir min ad-dupi was-sanji wash-shababah wash-sya'ri raqiq. Dan perkara yang diketahui pada masa-masa itu tidak ada sebagaimana yang terjadi pada masa-masa orang akhir pada hari ini. Ya, jadi ketika masa Imam Ahmad atau ke atas yang membolehkan syair-syair itu bukanlah seperti apa yang terjadi pada hari ini dengan pukulan rebana, gendang-gendang, alat-alat musik, petikan dawai dan seterusnya. Tidak seperti itu. Bukan syair yang melankolis, yang membuat orang nangis, membuat orang tersendu, jatuh cinta dan seterusnya. Bukan seperti itu. Fa inna hadhil asya tusiru dafa'inil hawa kamina fi nufusi wa tuj'aj. Ya, jadi musik-musik yang dengan alat-alat, yang dengan sendu dan seterusnya itu, sesungguhnya itu adalah merupakan sesuatu yang bisa membangkitkan hawa nafsu yang terpendam, yang apa? Dan membangunkannya. Jadi hawa nafsu yang terpendam itu bergairah muncul dengan lantunan-lantunan nyanyian tersebut. Fayahsabul jahil hadal ij'aju mu'allaqan bil akhirah. Parahnya lagi, orang-orang bodoh ini, maksudnya bodoh ini bodoh dalam beragama yang benar, mereka menganggap membangunkan nafsu yang terpendam ini berkaitan dengan akhirat. Maka saya mengatakan wa hayhata hayhata. Ini jauh sekali pendapat yang seperti ini. Subhanallah. Ya, jadi ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah musik ini bukan hanya ikhtilafnya pada boleh dan tidak bolehnya. Tapi sebagian kaum menganggap musik adalah sarana ibadah dan ibadah sendiri. Fahadahwa. Maka yang seperti ini adalah lebih buruk daripada yang pertama. Kalau yang pertama menganggap boleh saja. Kalau yang kedua menganggap apa? Menganggap ibadah. Nah, kita mendapatkan suatu kaum ibadahnya dengan nyanyian. Bahkan dengan tarian. Yang ini diingkari oleh ulama kita. Ya, diingkari oleh ulama kita. Nyanyiannya, tariannya, alat musiknya, semuanya haram. Tapi orang yang membolehkan beragam. Ada yang membolehkan secara keseluruhan dan menganggapnya ibadah. Ada yang mengatakan boleh sebagian, dipilih-pilih alat musiknya, dipilih-pilih nyanyiannya, dan yang semisalnya. Subhanallah. Ya. Kita baca lagi apa yang dikatakan Al-Imam Rahman bin Jauzi. Waliyahtamu waliyattahimu qalu inna hadha mubahun min Allahi fanastarihu ilaihi wa inna ma yadununahu qurbah. Jadi orang-orang yang tertipu ini mengatakan nyanyian itu perkara yang mubah saja. Ini ada yang kedua ya, yang pertama tadi mengatakan ibadah. Yang sekarang ada yang mengatakan apa? Mubah, boleh-boleh saja. Dan kita bisa istirahat dengannya, enggak usah sibuk ributlah dengan musik. Enggak usah ganggu-ganggu musiklah, halal atau haram. Sudah ini perkara yang mubah, perkara yang boleh. Kita bisa istirahat dengan hal ini. Wa innama yadununahu qurba. Tapi mereka lupa bahwasanya musik itu ada juga yang menganggapnya adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasbuna tarba mukhraju anil hadil akli wazuzdan. Dan mereka menganggap ya apa namanya? Gerakan-gerakan atau goyangan-goyangan atau yang lezatnya seorang menikmati musiklah. Ini adalah bagian yang bisa sebagian yang dengannya seorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wuzdan itu apa? Kesuguhan, kerinduan seorang kepada akhirat. Nah, gitu ya. Wa rubbama aujadu tarbu ma la yahil. Mungkin dia akan mendapatkan alat-alat pukul yang tidak halal. Min tamziki siyab seperti warubama aujada tarbu ma la yahil, atau dia akan dapatkan dengan musik itu perlakuan-perlakuan yang tidak halal. Min tamziki siyab, seperti orang merobek badan, merobek baju, siap baju. Ya, ada ya. Atau melepaskan baju. Kan banyak tuh konser-konser kemudian dilepaskan bajunya. Bagian dari itu. Wa tahbid, atau mereka limbung, mabuk, orang mabuk, ya mabuk, mungkin minum, pakai minum atau gerak-gerakan yang mabuk. Wa qulu hada bimi'zalin an tarikis salat. Semua ini adalah jauh daripada jalannya salat. Wa ghairu hafin annahu dhalanu min al-jadah. Dan perkara yang tidak samar bahwasanya seperti ini adalah kesesatan yang sangat menyimpang. Fala yanbaghi lil insan ayughalita nafsahu. Maka tidak perlu bagi seorang hamba untuk menentang hati nuraninya. Artinya hati nurani seorang itu tahu loh kalau ini baik atau enggak baik, itu tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan balil insanu ala nafsihi madza basira, ya. Tapi manusia itu pada dirinya sendiri dia tahu dia itu orang baik atau orang buruk. Ini perkara baik atau buruk dia tahu. Ya, maka di sini apa? Padanya begini insan, ayyukalita nafsahu. Tidak perlulah bagi kita membela diri-diri kita yang tidak sesuai dengan hati kita juga. Ya. Kadang kan kita sebagai manusia begitu dan itu fitrah, wajar. Kadang kita tahu ini keburukan tapi kita melakukannya. Ya tidak? Dosa tidak? Dosa. Bahkan bisa besar dosanya. Karena dia mengetahui hukumnya, tapi dia melakukannya. Beda dengan orang yang tidak tahu hukum, melakukannya. Dosanya berbeda. Tapi lebih tinggi lagi dosanya, bila seorang tahu ini keburukan, dia melakukannya dan membela perbuatan itu. Maka dosanya lebih tinggi. karena dia tahu bahwa itu adalah keliru, tapi dia membela keliru itu karena dia mencintainya. Berarti dia hubus syahwat, hubul hawa, mencintai hawa nafsu. Ya. Wa innamal wizdus sahih wizdul qalbi inda sami'il Qur'an wal wa'di. Sungguhnya kerinduan kepada akhirat yang benar itu adalah kerinduan hati akan mendengarkan Al-Quran dan peringatan-peringatan. Jadi kalau engkau ingin mendekatkan dirimu kepada Allah dan bukti hatimu ta'aluk terus berkaitan dengan akhirat, baca Al-Quran, baca peringatan-peringatan dalam agama. Fa'ina dzikratang fa'ul mu'minin, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman, bukan dengan nyanyian. Fahina idin yathuru minal batin khawfu minal wa'in wa syauqu minal wa'di, maka ketika itulah seorang akan merasakan hatinya akan takut dengan ancaman, hatinya akan rindu dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bisa lepas dari larangan Allah karena kita takut dengan ancamannya, dan kita bisa melaksanakan ketaatan kepadanya karena rindu dengan janji Allah dengan surga-surganya. Dari mana kita tahu itu? Dari Quran. Jadi hadis kan gitu. Wa nadima ala tafrid, dan dia akan menyesali kelalaian-kelalaiannya. Wa jami'u hadhihi al-harakatil batinah tujibu sukunu zahir. Maka tenangnya gerakan batin, gerakan-gerakan hati kita yang tenang itu melahirkan ketenangan gerakan-gerakan zahir. Makanya kalau orang baca Quran enggak mungkin kan goyang-goyang, mabuk begitu ya. Nah, dia tenang. Juga sebagian ulama juga ada yang mengingkari bacaan Al-Quran dengan goyang-goyang, kepala ada yang mengingkarinya. Walaupun sebagian ada yang mengatakan boleh. Kalau tujuannya adalah ya untuk yang lain, maka ini bisa menyimpang. Subhanallah. Ya. Tentu seorang membaca Al-Quran tidak boleh seperti orang sama dengan gerakan nyanyian. Ya. La jamzu wa tasfik, tidak ada goyangan, tidak ada tepuk tangan. Walam yaduk alaina al-Qur'an wal wa'di wa asy'aru zuhdi. Artinya tidak perlulah, cukuplah bagi kita Quran. Karena Quran ya lebih mencukupi daripada apa? Syair-syair kezuhudan. Syair zuhud itu boleh. Tapi cukup dengan Al-Qur'an sudah lebih baik. Ya. Hatta nahtaju ila ihdaril qulubi ila babillahi ta'ala an dzikru salma wa su'da. Jangan sampai kita itu membutuhkan untuk menghadirkan hati kita mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nama Salma dan Su'da. Ini maksudnya apa? Ini kan nyanyian. Jadi sesungguhnya Quran yang Allah turunkan dari atas langit kepada nabinya yang mulia sampai kepada kita itu telah cukup untuk menjadikan kita sarana kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengetuk pintu Allah, berbuyat kepada Allah, menginginkan ampunannya, menginginkan surganya, jauh dari nerakanya, merasa dekat dengannya, dengan menyebut nama-nama wanita, seperti Su'da ataupun Salma. Kenapa? Karena nyanyian intinya begitu. Menyebutkan ya kefajiran-kefajiran. Ya. Dan itu dianggap bagian dari ibadah oleh sebagian kaum. Ya. Wala nunkiru annahu qad yattafaqu fi ba'd tilkal ash'ar ma yasihu ayyujadu isharatan ila anil aghlabi minha imaratul qulub ila al-hawa dunyawi. Dan kita tidak mengingkari telah sepakat di sebagian syair-syair ya didapatkan kebanyakannya adalah meremehkan hati dan hanya cinta pada hawa duniawi. Jadi syair-syair lagu yang ada, apalagi yang sekarang, ini di zaman beliau ya sudah ditulis begitu, apalagi sekarang. Beliau mengatakan sudah sepakat di sebagian besar kebanyakan syair-syair lagu yang ada itu hanya untuk melemahkan hati seorang mukmin pada agamanya, pada kepribadiannya, dan hanya mengikuti hawa duniawi, keinginan duniawi, duniawi ya, dan dia menyanyikan profesi mendapatkan harta. Kalau ingin mendapatkan harta, dia akan melakukan apa saja yang bisa dibeli orang. Maka, ya, begitulah nyanyian. Apakah antum mengatakan nyanyian nasyid, Apakah mengatakan nyanyian Islami atau tidak Islami? Bagaimana membedakan nyanyian Islami tidak Islami? Ya, sama-sama juga nyanyian. Subhanallah. Tujuannya adalah ghurdu dunia. Tujuannya adalah dunia. Wa mislu man arada an ya'khudha minha lil akhirah kama saliman qala ana anzur ila al amrad al mustahsinu ta'ajjaba min sani'atil qadir. Ini syubhat. Jadi beliau mengatakan, dan permisalan orang-orang yang menginginkan mengambil akhirat dari apa namanya, dari ucapan nyanyian itu, seperti orang mengatakan, aku melihat kepada orang-orang yang berbuat baik. Artinya ada orang-orang yang nyanyi tapi dia orangnya baik, atau syair-syair lagunya membangkitkan iman, membangkitkan ada apa namanya, nuansa keislaman yang dengannya kita ingat, oh ya, kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah terjadi begitu? Iya, nyanyian bisa begitu. Kemudian mengatakan la ta'jabu min sanil qadir. Maka ketika aku melihat orang melantunkan lagu itu membuat seorang dekat dengan Islam, maka aku ta'ajub dengan Sang Yang Maha Kuasa. Jadi dia apa? Dia diingatkan dengan nyanyian itu akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada syubhat. Fa innahu qad akhta'a at-tariq, kata beliau, sungguh dia telah salah jalan. Li'anna ma tasalbuhu syahwah wa tiba'in an-nadhar yaqtiru at-tariq al-fiqr wa yashqulu anhu. Ya. Li'anna ma tasalbuhu syahwah, karena apa yang dia timbulkan itu adalah karena syahwat. Ya. Yang akan apa? Mengeruhkan cara berpikir seorang. Falidalika namna'uhu. Maka dari pada itu kami melarangnya. Wa naqulan, kita katakan, undur ila ma la muqdarun bihi. Maka lihatlah kepada apa yang tidak ada kekeruhan di dalam beragama, di cara berpikir. Seperti engkau baca firman Allah dalam surat Qaf ayat 6. Afalam yangduru ila samai fauqahum kaifa bainainaha wa zayyannaha. Apa kamu tidak melihat kepada langit di atasmu itu bagaimana Allah membangunnya dan menghiasinya? Kenapa tidak berpikir tentang penciptaan langit yang di atas, penciptaan tanpa tiang yang kokoh, tidak membuatmu takjub tentang keperkasaan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tiba-tiba engkau menjadi lebay dengan ingat perkasaan Allah dengan syair melankolis itu? Subhanallah. Ini inginkan al-Imam Ibnu Rahman Ibnu Zawji. Ya. Quran segitu banyaknya yang membuat kita mestinya ta'ajub, itu tidak ta'ajub, tapi engkau ta'ajub dengan syair manusia. Ya, yang seperti itu. Wa man qala, dan siapa yang berkata, innahu la yu'tharu indi ma yu'tharu inda ghairi min al-insidabi tiba'i ila al-hawa kana mud'iyan ma yukhalifu jibilah fala yultafat ila da'wahu. Kata beliau, barang siapa yang mengatakan, sungguhnya aku tidak akan terpengaruh dengan manusia terpengaruh dengan itu. Kalau ada orang-orang main musik dengan musik terpengaruh kemudian bermaksiat, itu saya tidak demikian. Hati saya aman. Saya tidak akan melakukan itu. Saya lebih kuat. Begitu misalnya. Maka beliau mengatakan, ya, min inzibat tiba'il al-hawa. Maka ini merupakan penyelisian kepada tabiat manusia dan mengikuti hawa nafsu. Karena mutiyan mukhalifal jibilah, ini menyeru kepada penyelisian tabiat. Fala yuftafat ila dakwahu, maka jangan engkau menengok kepada sangkaannya. Waqad balagot fil kashfi an hadal kulihi fi kitabi musamma tabli iblis. Dan sungguh aku telah paparkan banyak subhat ini dalam kitabku Talbis Iblis, kata beliau. Falam ara tatwiluha huna, dan aku tidak perlu lagi memperpanjang masalah ini di sini. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai beliau mengatakan juga demikian. Bila pencinta musik pasti akan membela musik dengan cara apapun, termasuk dalam dakwanya, mati-matian, walaupun dia mesti harus berani mendhaifkan hadis yang ada dalam Bukhari dan seterusnya. Ya. Kurang takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Ifatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang kadang takut berzina. Seorang kadang takut merampok. Bagus, itu bagian ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila dia tidak takut dengan mendustakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak takut dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak memiliki ketakutan sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau hanya sedikit. Karena orang yang mendustakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'dhamu jarimatan indallah, adalah merupakan dosa yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kadang orang dianggap soleh karena tidak pernah menyakiti manusia, karena tidak mendzalimi manusia, tapi dia mendzalimi agama Allah Subhanahu wa taala, dianggap biasa. Sebagian orang telah jelas dan para ulama yang telah jelas bahwasanya kumpul-kumpul setelah kematian 3 hari, 7 hari dan seterusnya adalah bagian bid'ah mungkarah, bid'ah yang tercela. Tapi dia mendustakan semua ucapan itu hanya dengan alasan ini kan sudah jadi budaya. Fahadza la yakhafu Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketimbang dengan orang-orang apa? Yang melakukan perbuatan jarimah, dosa-dosa manusia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Dan siapa yang berdusta atas namaku, maka siap-siaplah mendapat tempatnya di neraka. Mendustakan, mengatakan ini dari beliau bukan dari beliau, atau mendustakan dari beliau, ini juga sama hukumnya bersiap-siap di neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga dari paragraf-paragraf yang diusyafkan al-Imam Rahman bin Zawji rahimahullahu ta'ala kitab ini. Dari sini kita bisa melihat bagaimana perjalanan ulama umat ini sepanjang sejarah. Mereka telah bersepakat, ulama terkenal ya, ulama panutan umat ini telah sepakat mengharamkan musik dan yang semisalnya. Maka hendaklah kita mengikuti fatwa-fatwa mereka, karena mereka adalah kibarul ulama dan warasatul anbiya, dan apa-apa yang menyelisih mereka hendaklah kita jauhi. Karena sungguhnya terkadang kita tidak sedang ikut pendapat Ibnu Hazm. Kita tidak sedang ikut pendapat ulama-ulama yang kita katakan membolehkan musik itu. Tapi sungguhnya kita memilih pendapat itu karena kita cinta dengan musik. Karena kita selera dan kita mencari dunia dengan musik. Maka yang seperti ini adalah telah mendustakan Ibnu Hazmin dan telah merusakkan ulama-ulama yang lain yang sepakat seperti Ibnu Hazm. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini paragraf akhir yang disampaikan beliau, dan ini terakhir pula dalam bab kemungkaran. Insyaallah taala kita masuk pada bab berikutnya, yaitu babul adabil masyiah wa akhlaqin nubuwah. Baik, sebelum ditutup ada soal atau pertanyaan? Ada ya, ada jelas ya. Yaitub kapartun majlis. Subhanakallah hamdik. Asyadu ala ilah ila anta. Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.